Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wa taqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham innallaha kāna 'alaykum raqība ya ayyuhalladzīna āmanu taqullaha wa qūlū qawlan sadīda يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bisa berkumpul pada malam hari ini dan kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Setelah kita baca pada pertemuan sebelumnya tentang salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berikutnya Syekhul Islam menjelaskan prinsip yang lain yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, وَيَرَوْنَا إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمَرَ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا وَيُحَافِذُونَ عَلَى الْجَمَعَاتِ. Dan Ahlu Sunnah wal Jama'ah Al-Firqatul Najiyah, يَرَوْنَا, mereka berpandangan, iqamat al-hajji wal-jihad, untuk menegakkan ibadah haji dan berjihad fi sabilillah, wal-jum'ah, melaksanakan salat jum'at, wal-a'yad, melaksanakan salat id, ma'al umara, bersama penguasa-penguasa mereka, abraran kanu au fujjara, apakah mereka para umara yang baik atau bahkan sekalipun mereka orang-orang yang zalim. Wa yuhafizuna 'alal jama'at, dan mereka Ahlus Sunnah juga menjaga salat berjamaah. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini juga salah satu prinsip penting dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Mereka berpandangan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang tadi disebutkan, haji, berjihad, sholat jumat, sholat id, bersama para penguasa. Nah, kenapa yang disebut ibadah-ibadah itu? Karena ibadah-ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya berjamaah, ya. Kalau ibadah yang sifatnya pribadi, misalnya puasa Senin Kemis, ya sendiri-sendiri terserah, mau puasa silakan, mau tidak silakan. Ibadah yang sifatnya sendiri juga, misalnya bersilaturahmi, ya silakan, ya. Tapi ibadah-ibadah yang sifatnya berjamaah, tadi dicontohkan pertama haji, nggak mungkin haji sendiri-sendiri, kelompok-kelompok, enggak mungkin. Berjihad fi sabilillah juga tidak mungkin. Salat Jumat, salat Id, semuanya adalah ibadah-ibadah yang sifatnya apa? Berjamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang semacam itu, mereka senantiasa bersama umara, penguasa. Ya. Tidak mengadakan sendiri, baik perorangan maupun kelompok sendiri, tidak. Nah, ini hal yang penting, ya. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di sini dikatakan abraran kanu au fujjara. Para penguasa itu baik ataupun penguasa yang jahat sekalipun. Nah, kenapa? Kalau penguasa itu baik ya jelas orang mungkin enggak ada keberatan sama sekali. Tapi kalau penguasa itu jahat mungkin banyak yang bertanya-tanya. Nah, makanya di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama kita menegaskan sekalipun mereka itu penguasa yang jahat yang zalim, selama mereka muslimin, mereka memfasilitasi ibadah-ibadah itu, kita ikut bersama mereka. Kenapa? Karena demi persatuan kaum muslimin. Makanya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menyebutkan ya, beliau menyebutkan misalnya dalam pelaksanaan salat Id, pelaksanaan tentunya sebelumnya puasa Ramadan ya. Nabi menyebutkan as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Puasa ya, puasanya kalian kaum muslimin, yakni bersama pemerintah kalian. Dan beridul fitri juga ketika kalian beridul fitri, yakni bersama penguasa kalian. Wal adha yauma tudhahun, beridul adha juga ketika kalian beridul adha, yakni bersama penguasa kalian. Begitu dalam tafsir para ulama. Nah, jadi dalam hadis itu ada puasa, ada Idul Fitri, ada Idul Adha, senantiasa bersama penguasa. Dan juga praktek para ulama kita dulu zaman para sahabat, mereka mengaplikasikan ajaran ini yang mereka dapat dari Rasulullah dalam keadaan mereka betul-betul melihat penguasa yang kejam, penguasa yang jahat ya. Sebagai contoh di zaman akhir-akhir para sahabat. Hidup di zaman itu ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hidup pula di zaman itu sahabat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Abbas masih hidup. Ya, tapi itu tergolong sahabat-sahabat yang muda ya. Nah, mereka mengalami seorang penguasa yang sangat kejam yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini penguasa yang sangat kejam. Karena kekejamannya itu banyak para ulama yang mati di tangannya. Ya. Yeah. Karena kekejamannya juga sampai ya banyak korban dari kaum muslimin, bukan hanya 1-2. Ketika ada sedikit penentangan, yakni dengan tangan besi dia memimpin kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ketika itu suasananya suasana ingin memberontak ya, karena melihat pemimpin yang begitu kejam. Banyak yang tidak sabar dan betul-betul melakukan pemberontakan. Seperti pemberontakan Ibnu Al-Ash'ats dan juga pemberontakan yang lain. Ya. Tapi coba kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mengalami masa yang begitu menyempitkan mereka. Ketika mereka haji, yang menyelenggarakan ya penguasa jahat itu. Mereka tetap haji bersama pimpinan mereka. Ketika mereka mengadakan sholat, ya mereka tetap sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Sampai orang-orang ketika itu merasa heran, ya, merasa heran kepada para sahabat itu, sampai menanyakan hal itu kepada Anas bin Malik. mengeluhkan perilaku Hajjaj yang seperti itu. Sementara para sahabat kan tetap melakukan halal tadi, tidak melakukan pemberontakan, tetap mereka sholat di belakangnya. Akhirnya orang-orang ketika itu mengeluhkan, ya, kenapa Hajjaj begitu bengis, begitu kejam, bagaimana sikap kita dan seterusnya, kurang lebih begitu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menenteramkan mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memberontak, keluar dari ketaatan kepada dia dalam perkara yang baik. Sambil Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengingatkan mereka dengan sebuah hadis yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sami'tuhu min nabiyikum." Tidaklah datang suatu waktu kecuali zaman berikutnya akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Saya dengar ini dari nabi kalian. Ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, seolah-olah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ingin mengajarkan kepada mereka untuk jangan melakukan hal-hal yang sifatnya memberontak, keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang kejam tersebut dalam perbuatan yang baik. Ya, selama dia masih muslim tidak boleh. Karena ketika misalnya dilakukan pemberontakan, pertama yang melanggar syariat, yang kedua apa jaminannya akan datang yang lebih baik daripada dia? Apa jaminannya kondisi akan semakin baik? Tidak ada jaminan. Dan sepanjang sejarah selalu kegiatan-kegiatan pemberontakan seperti itu akan berakibat lebih buruk daripada kondisi sebelumnya. Itu seperti dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah, penulis kitab ini. Dan beliau tentu orang yang sangat mengerti dan membaca sejarah, tahu benar tentang sejarah dalam perjalanan kaum muslimin. Selalu kondisi akan lebih buruk ketika orang-orang tidak mengikuti bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW dalam bab ini. Nah, makanya sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah demi persatuan kaum muslimin, demi apa, menjaga kemaslahatan yang lebih besar, atau paling tidaknya demi meminimalkan keburukan, ya, mereka berpandangan ibadah-ibadah yang sifatnya jama'i seperti itu, haji, jihad, ya, Jumat, Id, semuanya ikuti pemerintah kaum muslimin. Ya, seandainya pun mereka buruk di bidang yang lain, mereka ketika masih menyelenggarakan hal ini ikuti, karena ini perkara yang baik. Makanya dulu sempat dikatakan pula, seingat saya, Ibnu Abbas, yang maknanya, ya, ketika penguasa itu mengajak berbuat yang mungkar, ya, kita enggak ikuti. Tapi ketika mereka mengajak seperti ini, sholat, ya itu hal yang baik, kenapa kita tidak ikuti? Ya. Nah, jadi itu bimbingan para ulama kita sejak dahulu, dan itu tentu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barangkali kalau kita mengikuti perasaan dan muslimin mengikuti perasaan, ya, maunya selalu menentang, ya, ketika melihat sesuatu yang tidak cocok. Tapi perlu diingat, kita tidak berpikir tentang diri kita pribadi, kita berpikir lebih luas, mencakup masyarakat luas dan mencakup maslahat yang lebih besar. Makanya kata ulama kita dulu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seingat saya beliau mengatakan bahwa saya makan garam, ya, dalam kondisi tetap kita ini bersatu kaum muslimin, lebih saya sukai daripada saya makan makanan yang enak tapi kita bercerai-berai. Ya. Nah itu gambaran bahwa kita kadang apa merasa sempit dada, kita kadang merasa gelisah, tapi masalah yang lebih besar, ya, yaitu tetap bersatunya kaum muslimin, terjaga keutuhan mereka dan persatuan mereka, itu masih lebih baik daripada tercerai-berainya mereka, yang jelas itu akan berdampak negatif yang sangat banyak. Ya, makanya selalu ulama kita dalam buku akidah menyebut yang kita sebutkan ini sekarang. Bukan hanya Syekhul Islam, beliau salah satu dari para ulama kita yang menyebutkan hal ini dari kitab, dalam kitab ini. Kalau kita baca kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu menyebutkan hal ini. Ya. Karena ini memang menjadi hal yang pokok dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai perkara yang mungkin itu awalnya kecil, ya, urusan ibadah jama'i yang sifatnya berjamaah, menyendiri, tidak mengikuti pemerintah, ya, lama-lama ini bisa mengarah ke yang lain, lama-lama bisa mengarah ke menentang, ya, lama-lama bisa mengarah ke menyalah-nyalahkan dan seterusnya, sampai tumbuh kebencian, tumbuh pengingkaran terhadap para penguasa, dan itu menyebar di masyarakat, akhirnya terjadilah perilaku-perilaku yang membuat suasana semakin genting, suasana semakin kacau. Ya, itu tentu tidak diinginkan dalam Islam. Ya. Kemudian selanjutnya, وَيُحَافِذُونَ عَلَى الْجَمَعَاتِ, dan Ahlus Sunnah mereka terus menjaga sholat berjamaah. Ya, mereka berusaha untuk melakukannya, dan mereka tentu menjadi pelopor dalam bab ini. Ya, ini ibadah yang besar, sholat berjamaah, tidak menyepelekan masalah ini, karena sejak zaman Nabi dan para sahabat, mereka mencontohkan untuk menjaga hal tersebut, sampai-sampai orang yang buta sekalipun oleh Nabi disuruh untuk ikut berjamaah, apalagi yang lain. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bertekad, sempat ya, bertekad untuk membakar rumah orang-orang yang tidak ikut berjamaah. Ya, ini kan menunjukkan pentingnya salat berjamaah. Walaupun Nabi akhirnya tidak jadi, ya, tapi beliau sempat mengatakan laqad hamamtu, sungguh aku sudah betul-betul bertekad. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa kalau bukan karena anak-anak dan wanita-wanita yang mereka memang tidak berkewajiban berjamaah, ya sudah Nabi lakukan. Walaupun ada kelemahan riwayat itu, tapi mungkin secara makna memang betul, karena itu di antara sebabnya, karena wanita-wanita memang tidak wajib. Yang jadi masalah adalah yang laki-laki ini. Ya. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam juga mengatakan wa yadinuna bin nasihati lil ummah. Dan Ahlus Sunnah juga berkeyakinan kewajiban untuk berniat baik terhadap umat, melakukan nasihat, ya, niatan-niatan baik, perilaku baik terhadap umat. Ya. Mereka orang yang tidak ada niatan-niatan yang jahat terhadap umat. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling manfaat kepada manusia yang lain. Sehingga itulah menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang tulus, ya, luar dalam betul-betul berkeinginan yang baik untuk umat ini. Tidak ada makar, tidak ada tipu daya dan lain-lain. Mereka betul-betul menginginkan kebaikan untuk umat secara menyeluruh, ya, keselamatan mereka dunia dan akhirat, mereka berdakwah, mereka mengajak, mereka mencontohkan, menjadi teladan semuanya demi kebaikan umat. Walaupun kadang umat itu tidak memahami dan terkadang bahkan memusuhi, ya. Diajak baik tapi tidak terima, malah memusuhi, itu kan aneh, ya. Ibaratnya diajak masuk surga kok malah marah, kan begitu. Makanya ucapan seorang yang beriman di zaman Fir'aun, dia mengatakan apa? Wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, kenapa saya mengajak kalian supaya selamat, tapi kalian justru mengajak saya supaya masuk neraka? Nah, saya mengajak kalian beriman itu kan biar selamat kalian. Tapi kalian enggak terima, malah mengajak saya untuk mengikuti kalian berbuat syirik dan lain-lain, yang itu akhirnya masuk neraka. Ya, tad'unani li'akfura billah. Kalian mengajak saya untuk kafir kepada Allah. Wa usyrika bih. Kalian mengajak saya untuk saya berbuat syirik kepada Allah. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Sementara saya mengajak kalian menuju ke jalan Allah. Jalan al-aziz, Allah yang maha perkasa, yang maha pengampun. Nah, itulah kondisi para juru dakwah yang betul-betul mengajak kepada kebenaran. Ya, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keselamatan umat, tapi umat justru menentang, justru memusuhi. Ya, aneh sekali. Kondisi yang sangat mengherankan. Tapi ya, itu sudah menjadi sunnatullah, ya. Maka tetap harus bersabar, ya, dalam menghadapi semuanya. Toh Nabi kita dalam perjalanan dakwahnya ya seperti itu, dari awal sampai akhir banyak ujian dan cobaan, tapi terus beliau melakukan ajakan kepada kebaikan. Wa ya'taqiduna ma'na qawli sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan al-marsus yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini kandungan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-mu'min lil-mu'min, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, itu ibarat satu bangunan yang saling menguatkan. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Sebagian menguatkan yang lain, wa syabbaka baina asabi'ihi, dan beliau menjalin atau apa ya, antara jari jemarinya, yakni mengumpamakan dengan peragaan jari-jari beliau kuat seperti ini. Ya. Yeah. Dalam hadis yang lain, al-masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamasali al-jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Perumpamaan kaum mukminin pada hubungan tawaddihim, saling cinta di antara mereka, wa tarahumihim, dan hubungan saling berkasih sayang di antara mereka, wa ta'atufin, dan hubungan saling berlemah lembut di antara mereka, kama sari al jasad, ibarat satu tubuh. Idzaka minhu udwun, bila salah satu anggota tubuh mengeluhkan, tada'alahu sa'irul jasadi bisumma wassahar, maka seluruh anggota tubuh mengajak untuk ikut merasakannya, bil humma wassahar, dengan ikut merasakan sakit, ya, panas, wasahar, dan ikut tidak bisa tidur. Ya, diumpamakan oleh Nabi SAW dengan satu tubuh. Jempol kita yang sakit, ya, misalnya karena infeksi, ya, atau karena apa, kena benda tajam atau yang lain, yang sakit bukan jempolnya saja, semuanya sakit. Ketika sampai demam, ya nggak jempolnya saja yang sakit, mata kita nggak bisa tidur, ya, sekujur tubuh berkes sakit. Nah, padahal yang sakit cuma di ujung jempol kita. Nah, begitu pula kaum mukminin, hubungan mereka ibarat satu tubuh. Satu yang sakit, yang lain ikut gelisah. Oh, tetangga saya sakit, teman saya sakit, ya, apalagi saudara saya sakit. ya, seagama, sedaging, ya, darah daging. Nah, ikut merasakan, ikut sedih gimana, apa namanya, sudah diobati atau belum, sudah dibawa ke rumah sakit atau belum, siapa yang menunggu, ya, siapa yang membiayai, siapa yang apa memikirkan. Nah, begitu hubungan kaum muslimin, kaum mukminin di antara mereka. Bukan acuh tak acuh, sakit ya biar saja. Ya, ada yang nunggu atau tidak, oh terserah. Sudah diobati atau tidak itu urusan dia, saya sibuk dengan yang lain, enggak ngurusi. Tidak begitu, ya. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi ya bersabda seperti itu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan yang lainnya. Ya. Seperti kata pepatah ya, kalau berat sama dipikul, ringan sama dijinjin. Wa ya'muruna bis-sabri 'indal bala wa syukri 'indar raha war ridha bimurril qadha. Dan Ahlussunnah wal Jamaah juga menganjurkan, memerintahkan untuk sabar indal bala, saat musibah. Wa syukur indar raha, memerintahkan untuk bersyukur ketika dalam kondisi lapang. Wa ridha bimurril qadha, dan memerintahkan untuk ridha terhadap qadha yang pahit, takdir yang pahit. Ya. Nah, ini juga merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi ajaran Ahlussunnah memang lengkap, ya, dari mulai kita bahas ini perkara-perkara keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala terus sampai bab ini, termasuk yaitu apa, ketika menghadapi musibah Ahlussunnah saling wasiat-muasiati untuk apa? Sabar. Ya. Dan sabar ini merupakan bagian daripada keimanan yang termasuk sangat penting, karena disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh sebagian ulama, sabar itu ibarat kepala dalam tubuh. Ya, sabar dalam apa keagamaan kita ini, hidup kita beragama Islam ini, sabar ini posisinya seperti kepala pada tubuh kita. Kalau tubuh nggak ada kepala, ya sudah mati, ya kan? Kalau agama yang kita jalani ini tanpa kita punya kesabaran, ya sudah, agamanya seolah-olah gak ada artinya, ya. Jadi itu sangat penting, ya, karena kita hidup di dunia pasti akan mengalami banyak ujian, banyak cobaan. Kalau gak ada sabar, sudah berantakan agama kita. Kemudian merintahkan untuk syukur dalam kondisi lapang, ya, bersyukur kepada Allah dalam kondisi lapang dan ridha dengan takdir yang pahit. Ya, sabar dan ridha ini dua-duanya adalah merupakan hal yang penting dalam menghadapi takdir yang pahit. Sabar itu hukumnya wajib, kalau ridha itu sudah tingkatan di atasnya yang enggak semua orang bisa kalau ridha. Karena kalau sabar itu artinya kita menahan diri, jangan sampai ngomong yang tidak baik, jangan sampai berbuat yang tidak baik, ya walaupun berat terasa, tapi dia tetap menahan, jangan sampai keluar kata-kata yang enggak baik, kata-kata yang enggak baik, itu sabar. Kalau ridha, lebih daripada itu, lapang dada, ya walaupun ada musibah, tetap lapang dada, menyadari ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ridha dengan takdir Allah. Ini tingkatan yang lebih tinggi dan tidak semua orang bisa seperti itu. Makanya ulama mengatakan ini ya sunnah hukumnya. Ya, kalau ridha itu hukumnya sunnah, kalau sabar wajib. Yang jelas antara sabar dan syukur ini paling tidaknya ya kaum mukminin muslimin seperti itu, dan itu menjadi ciri khas seorang mukmin. Sampai Nabi bersabda dalam hadis, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Sungguh mengherankan urusan seorang mukmin, segala urusannya baik, kondisi apapun baik, kata Nabi, mukmin itu. Kata beliau menerangkan selanjutnya, in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau ditimpa kesempitan, dia bersabar dan itu baik buat dia. Wa in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau ditimpa kelapangan, kebaikan, kenikmatan, bersyukur dan itu baik buat dia. Nabi katakan walaisa dzalika illa lil mu'min, dan sifat seperti itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Ya. Jadi kondisi apapun akan baik buat dia. Dimanapun apapun kondisinya akan baik. Dengan dua tadi. Ketika sulit disabari, ketika lapang disyukuri. Nah, kalau bukan orang mukmin, ya sebaliknya. Ketika kesempitan, ya adanya mengeluh, ya berkeluh kesah, ya. Dan ketika dapat kelapangan, wah foya-foya lupa, seolah-olah rezeki itu dia yang mendatangkan sendiri, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau orang tidak beriman. Tapi orang yang beriman nggak seperti itu, ya. Ketika dia dapat faedah, manfaat, kesenangan, ingat ini bukan karena kekuatan saya, kepintaran saya, tapi ini betul-betul karunia Allah, saya harus bersyukur kepadanya. Ketika ada musibah pun menyadari ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji untuk kita bersabar dengannya. Ya. Tidak seperti sebagian orang ketika diuji kemudian seolah-olah marah kepada Allah, akhirnya enggak mau ibadah. Enggak mau sholat, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau taat, ya, melampiaskan sudah maksiat saja sudah. Ya, marah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diuji. Nah, ini bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin ya, ketika diuji sabar, menyadari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak beranggapan, oh saya ini sudah sholat kok malah dibeginikan. Ya, itu ujian. Ya, jangankan kamu, para nabi lebih daripada kamu. Tapi mereka menyadari itu ujian memang. Ya, untuk meningkatkan derajat, meningkatkan pangkat, ya. Ibarat kita di dunia ini ya, hal-hal yang sifatnya duniawi, orang mau naik pangkat ya ada ujiannya. Nah, orang mau naik pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajatnya mau ditinggikan ya melalui ujian. Cuma yang namanya ujian, kalau ujian bab ini enggak diberitahu ya. Kalau ujian mau naik pangkat diberitahu kamu akan ada ujian begini-begini. Oh ya sudah siap. Ya. Sehingga bisa mengerjakan, bisa lulus, naik pangkat. Tapi ujian dalam kehidupan dunia ini enggak ada pemberitahuan ya khusus. Ini bulan ini kamu mau ada ujian begini. Siap, sabar ya. Enggak ada begitu. Ya. Jadi kadang orang enggak mengerti ternyata ini sedang menjadi ujian buat dia. Nah, makanya harus menjadi kaidah umum ya, ini kehidupan dunia memang isinya ujian. Kalau kesempitan ya sabar, kalau sedang diberi kemudahan ya syukur, dan itulah sifat kaum mukminin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.